pembodohan pastilah ada. Mana polis sudahlah dia sesat dan represif, itulah pasti. Ya, kalau kau tak terima, kalau kau tak terima, kalau kau tak terima, kalau kau tak terima, istilah politik dibilangnya kejam, istilah preman dibilang kriminal, itulah bangsa. Good boy.